بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang kemarin ikut pengajian di ini di Albina? Ada enggak di antara kita ikut pengajian di Albina? Di pengajian Albina tuh ingat enggak ada Pak Revo? Pak Revo ya. Tahu Pak Revo ya? Pak Revo kemarin kan ada, dia sejak SMA punya sakit kepala yang kalau dia sakit tuh berguling-guling. Sampai betul-betulkan kepala, saking sakitnya. Udah kemana-mana rumah sakit yang hebat, yang bagus-bagus kata orang, dia sudah keluarkan uang untuk bisa berobat dan gak sembuh-sembuh. Hah? Ya. Kemudian waktu kami adakan perjalanan bersama, perjalanan Majelis Ta'lim Al-Hujjah menuju Belitung, Bangka Belitung, ya. Di sana beliau ikut dengan istrinya, padahal dia dibujuk oleh istrinya agar mau ikut. Ketemu dengan saya. Saya ajarkan satu hari penuh, dari pagi sampai sore itu saya ajarkan bagaimana pengobatan dengan Al-Quran. Dia ikuti dengan seksama. Lalu orang-orang kita adakan ruqyah, ya, masing-masing, dan alhamdulillah salah satu ruqyah yang disunnahkan Nabi adalah ruqyah yang kita tidak izinkan syaitannya bereaksi kepada orang ini sehingga dia kesurupan. Saya mengupayakan ruqyah yang saya pimpin tidak inginkan setan itu bereaksi sehingga biasa dia keluar saja. Kan itu prinsipnya kalau Nabi merukyah orang, keluar kamu wahai musuh Allah, selesai. Enggak ada diskusi dengan jin, enggak ada ceritanya mabuk apa itu kesurupan, itu enggak boleh dalam majelis ruqyah saya. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat-sahabat kami yang ada fight langsung dengan jin. Baik, selesai beliau mengalami reaksi yang sederhana saja. Tapi beliau mengatakan, "Ustaz, kuat sekali rasanya tadi." Begitu kata saya. Oke, nanti malam Bapak, saya datang ke kamar hotel Bapak. Saya masuk kamar hotelnya. Cairan tadi yang saya tunjukkan tadi, saya letakkan di telapak tangan. Ya, letakkan di telapak tangan. Kan sudah dibacakan Al-Qur'an itu. Saya sebut cairan ini dengan sebutan 3RG, ya. 3RG. 3RG, ramuan ruqyah racun gaib. Dia bagus dikonsumsi, diminum, dan juga bagus untuk dipakaikan pakaian luar. Saya letakkan di telapak tangan saya. Di kamar hotelnya itu beliau mengatakan, "Ustaz, saya sudah sekian tahun sudah tidak bisa melipat lutut saya lagi, khususnya dalam sholat. Berarti sholatnya harus di atas kursi." Padahal muda masih, khususnya berapa? Khususnya 52 lah ketika itu. Pak Subarkah masih 48 ya? 52. Wah, Pak Barkah muda orangnya. Wajahnya muda maksud saya. Ya. Baik, kaum muslimin. Beliau ini mengatakan, "Ustaz, saya udah gak bisa sholat di normal. Sujud ini mengelipat kaki udah gak bisa." Saya katakan, jadi bukan kepala saja. "Bukan Ustaz, ini juga masalah baru tapi sudah sekian tahun." Masya Allah. Saya katakan, "Ambil Pak. Racun gaib itu ambil, letakkan di telapak tangan Kak Bapak. Yang satu lagi telapak tangan kanan saya oleskan ke kepalanya. Dari kening saya oleskan, saya putarkan di kepalanya. Saya putarkan sambil membacakan ayat-ayat Allah, saya ruqyah. Sementara dia sebelumnya sudah meletakkan di lututnya yang sebelah kiri, yang kena itu sebelah kirinya. Ketika saya ruqyah, memang kali itu dia seperti orang sakaratul maut. Saya enggak ada yang ngerekam ketika itu. Kalau direkam keren. Seperti sakaratul maut, badannya bergetar. Kemudian urat-uratnya keluar. Seperti orang sakarat, ya. Kemudian ini kepala, ini kaki. Maaf, pantat, punggung dengan apa? Bahunya itu sudah melengkung. Kebayang enggak gambarannya? Ini kepalanya, ini kakinya, ini tubuhnya melengkung. Bergetar semuanya. Saya bacakan terus, saya tempelkan telapak tangan di dada. Sambil sesekali, setelah bacaan, saya katakan, "Keluar kamu, hai musuh Allah. Keluar kamu, hai musuh Allah." Selesai itu, dia lemas. Setelah lemas, dia nangis. "Kenapa Bapak nangis?" Istrinya udah takut tadi itu. "Bu, jangan takut, Bu. Ini biasa," saya bilang. Ya. Dia nangis, "Kenapa?" "Saya sudah merasakan kepala saya ini kok ringan." Terus, pas dia duduk, dia tekukkan, Pak. Kayak kita tekukkan sedang duduk di antara dua sujud. "Ma, lihat ini ma," katanya. "Lihat ma kaki papa ma, sudah lutut papa ma," katanya. Subhanallah, langsung bagus keadaannya. Dan tersisa dua hari setelah itu kami perpisahan. Waktu di Ustaz Farid ikut tuh, Ustaz Farid Ahmadullah ikut dalam acara itu. Ya, Ketika satu-satu diwawancarai, Pak Revo ini mengatakan, saya sekarang sedang beradaptasi dengan kepala saya. Kenapa? Kepala saya seperti kepala baru, ringan sekali. Subhanallah. Subhanallah. Baik kaum muslimin, ini adalah mukjizat. Tanpa tangan ditangani oleh dokter, tanpa obat-obatan yang berat dan mahal yang dia sudah kemana-mana mencarinya, tetapi dengan Al-Quran Allah angkat semua penyakitnya dan dia sembuh. Sampai kemarin kami masih ketemu, kemarin pagi kemarin kita tanya sama istrinya, bapak masih ada nggak sakit kepala? Udah nggak sampai sekarang Pak Ustaz, masya Allah. Padahal sejak SMA lah, sejak belum nikah dia tuh sudah tersiksa yang luar biasa. Ini contoh kaum muslimin bagaimana syifa dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, bapak ibu saya dan kita semua bisa melakukannya tanpa harus mengandalkan ustaz, tanpa harus mendatangi klinik ruqyah, ngantri lagi. Sakit kita malam hari, jangan pergi ke apotek cari obat. Makanya di rumah tuh standby 3 perobatan dari langit. Standby, alat bekam, herbal-herbal, kemudian kemampuan meruqyah. Kita harus mampu, kita harus mampu, kita harus bisa. Kan kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran ini memang diturunkan untuk orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, untuk orang beriman. Untuk orang beriman.